Kata penanya, Ustaz, siapakah yang membunuh Sayyidina Ali? Itu tadi menangkan. Dari golongan Muawiyah atau dari golongan Kufah? Bukan dari golongan dua-duanya. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib yaitu Abdurrahman bin Muljam al-Muradi ad-Damimi. Dia dari Khawarij, bukan dari Muawiyah, bukan dari yang lainnya. Khawarij itu satu pemahaman sesat. Ya, saya khawatirnya itu tadi. Setelah Syiah, nanti muncul lagi Khawarij kemarin, Ahmadiyah, sekarang Syiah, muncul lagi Khawarij, ya, terus. Ini karena muslimin gak belajar sama agamanya, sehingga dibikin main sama aliran-aliran sesat ini, dibikin rusak terus rusak. Kata penanya, apakah macam-macam Syiah dan apakah Syiah hanya satu pemahaman? Oh, buahnya Syiah itu macamnya sebanyak rambut kepalamu. Coba kamu hitung rambut kepalamu berapa jumlahnya, ya ini sebanyak ini. Banyak lagi. Ya. Nah,